karena tak akan terjadi. Tak mungkin aku makan pacar sahabat sendiri. Jangan paksa aku, aku tidak mau. Dia sahabatku, nanti dia tahu. Jangan ngarep deh kamu, karena aku sungguh tak mau. Jangan kau paksa aku ingin sama kamu. Aku